ahlihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan hadis yang ke-56 masih berkaitan tentang salat berjamaah. Hadis yang kedua dalam bab salat berjamaah. Masih ada beberapa hadis lagi. Satu hadis lagi. Siap-siap ya. Panjang-panjang tapi hadisnya. Bagi yang berkemampuan nanti disetorkan. Dari Abu Hurairah. Hadis yang ke-56. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu 'ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fan. Wa dhalika annahu idza tawaddha'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salatu lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajatun wa hutta 'anhu biha khati'atun fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli 'alaihi ma dama fi musalla Allahumma shalli 'alaihi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu wa la yazalu fi salatin man tadhara as-salata. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa Abu Hurairah? Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Malu. Kan enggak tahu malu kayaknya. Anta. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Siapa namanya? Tadi antum jawab, siapa nama Abu Hurairah? Giliran yang tidak tahu ditanya. Siapa namanya? Abu Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah? Anta. Hah? Anda. Siapa Abu Ahmad? Hah? Abu Abdillah. Siapa Abu Amsyar? Itu Abu Abdillah. Masmu Abi Hurairata yang ma'ruf. Siapa? Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhr. Masuk Islam di tahun ke-7. Nabi SAW meninggal di tahun ke-11 awal-awal. Jadi belajarnya bersama Nabi SAW 3 tahun. Selama 3 tahun. 3 tahun cuma Abu Hurairah belajar bersama Nabi SAW. Ketika Nabi SAW meninggal, beberapa orang berkata kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, aksarta." Abu Hurairah, engkau telah memperbanyak. Qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Maksud mereka, anta lazaman Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 sanawat. Engkau cuman belajar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam cuman 3 tahun. Kok engkau banyak menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Engkau telah memperbanyak. Kenapa engkau seperti ini? Cuman 3 tahun engkau. Abu Hurairah radhiyallahu anhu duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kurun waktu 3 tahun. Dan ini juga syubhat mereka. A'da'ul Islam, a'da'us sunnah, orang-orang yang menjadi musuh Islam menolak hadis dari Abu Hurairah. Dia cuma 3 tahun belajar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Hurairah yudafi an hadhihi tuhmah. Abu Hurairah berkata, beliau sendiri yang mengklarifikasi dari tuduhan ini. Beliau radhiyallahu anhu sendiri yang menjawab. Qad syaghalal mujahirin. Orang-orang mujahirin, muhajirin, qad syaghalal muhajirin bil bay' wa syira'. Wa syaghala al ansar bis zar'. Wa ana lazamtu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syab'i batni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, orang-orang muhajirin sungguh mereka memiliki kesibukan dalam mencari ma'isyah mereka, dalam mencari penghidupan mereka, pekerjaan mereka, kesibukan mereka berdagang, orang-orang muhajirin. Orang-orang ansar, mereka juga punya kesibukan. Kesibukan mereka bertani, ke ladang. Aku menemani Rasulullah SAW dalam keadaan bagaimanapun, sekalipun dalam kondisi lapar, aku sangat takut ketinggalan pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah selalu menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sedang safar, dalam keadaan Nabi di rumah, dalam keadaan Nabi di masjid, di berbagai macam tempat, di berbagai macam keadaan selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa lapar pun beliau lewati demi untuk mengikuti pelajaran bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, oleh karena itu Abu Hurairah aktsaru ruwat sahab, aktsaru as-sahabi riwayatan 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah sahabat yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum banyak jumpai dalam kitab-kitab Abu Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah. Subhanallah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abu Hurairah. Dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya, Abu Hurairah sendiri mengisahkan, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam, kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku." Di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An utir qabla an anam." Aku witir sebelum tidur. Karena sibuknya Abu Hurairah terhadap ilmu. Menghafal ilmu, menghafal hadis. Inilah Abu Hurairah, pejuang Islam. Bersama Nabi SAW dalam kurun waktu 3 tahun. 3 tahun yang sangat bermanfaat. 3 tahun yang sangat memiliki berkah. Bersama Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sampai beliau kelaparan. Pernah beliau melalui rasa lapar, mengganjal perutnya dengan batu. Lapar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semangatnya beliau dalam belajar agama sehingga beliau menjadi terdepan dalam bab ilmu. Sehingga ketika beliau meninggal namanya masih selalu disebut Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah. Masyaallah. Sangat luar biasa, waktu yang sangat singkat 3 tahun bisa menggapai ilmu yang sangat banyak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal mukthirina fil hadis. Yang jelas hadis yang telah dia hafal lebih dari 1000. Lebihnya itu kita enggak tahu. Banyak lebihnya. 1000 lebih hafalannya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya, kita kalau melihat mereka, merasa kita ini tidak ada apa-apanya. Kita jangankan 1000, 10 aja masih luar biasa ngapalnya. Subhanallah. Inilah mereka para sahabat. Tapi tidak ada salahnya kalau kita mencontoh mereka. Kita sibukkan waktu kita selalu dengan ilmu. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Alangkah baiknya kalau kita selalu mencontoh mereka. Paling minimal kita nyontoh mereka lah. nyontoh mereka paling minimal. Dalam gerak-gerik kita, kita contoh mereka. Bagaimana mereka menyibukkan waktu mereka untuk ilmu. Hari-hari mereka, mereka gunakan selalu untuk ilmu. Itulah yang kita contoh. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong dari kaum tersebut. Menyerupai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, maka Abu Hurairah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salatur rajuli bil jama'ati, salatnya seseorang dalam berjamaah, tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fan. Berlipat ganda, melebihi dari salat dia di rumah dan di pasarnya sebanyak 25 derajat. Kalau kemarin 27 derajat, dalam hadis ini 25. Wadhalika, dan orang yang mendapatkan keutamaan ini adalah annahu, yaitu orang yang idza tawaddoa, apabila dia berwudu, fa ahsanal wudu, dia membaguskan wudunya. Pertama dia berwudu dulu. Dia membaguskan wudunya. Berarti wudunya di mana ini? Di rumah wudunya. Dia berwudu, membaguskan wudunya. Tsumma kharaja ilal masjid. Kemudian dia keluar ke masjid. Ini keutamaan wudu di rumah. Wudu di dalam rumah. Maksudnya di tempat wudunya. Keluar ke masjid. La yukhrijuhu illa shalah. Tidaklah yang mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali sholat. Cuman untuk sholat itulah. Berarti tidak mampir-mampir. Wah, aku sembari ke masjid mau beli jajan dulu. Mau beli makanan dulu. Mau duduk dulu. Mau benerin motor dulu. Habis itu baru ke masjid. Nah, ini tidak. Tidak bercabang-cabang pikiran. La yukhrijuhu illa sholat. Tidaklah yang mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali hanya untuk sholat. Cuman untuk sholat itulah. Gak ada yang lain. Jadi hati-hati kita jaga niat ketika mau ke masjid itu, niatkan sholat. Niatkan untuk sholat. Nanti kalau mau sekalian beli-beli setelah sholat. Setelah sholatnya. Ini. Tidaklah yang mengeluarkan dia dari rumahnya ke masjid melainkan hanya untuk salat. Apa pahala yang akan dia dapatkan? Lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajatun wa hutta anhu biha khati'atun. Tidaklah dia melangkahkan kakinya melainkan satu langkah itu akan dihapuskan dosanya dan langkah yang berikutnya untuk mengangkat derajatnya. Masya Allah, luar biasa keutamaannya. Langkah yang pertama menghapuskan dosa. Langkah yang berikutnya mengangkat derajat. Ini keutamaan pergi ke masjid. Nah, di sini juga memberikan faedah yang lebih utama kalau ke masjid berjalan kaki. Langkahnya dihitung. Jalan kaki. Yang lebih utama. Akan tetapi jika ada uzur, boleh mau pakai mobil, mau pakai motor. Kalau ada uzur misal waktunya sudah mepet, kalau kita jalan kaki akan ketinggalan, maka pakai motor atau pakai mobil. Boleh. Kalau pakai mobil atau pakai motor, yang dihitung rodanya. Rodanya dihitung. Ya. Diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Barakallahu fikum. Karena kalau seperti ya dari tempat kita mau ke PLN jalan kaki jauh sekali. Harus 1 jam sebelumnya persiapan kalau mau jalan kaki. Nah, kalau mau ke masjid yang dekat rumah itu afdol. Jalan kaki, kalau bisa jalan kaki, jalan kaki. Itu yang afdol. Tapi kalau waktunya mepet, ya itu tadi pakai motor atau pakai kendaraan yang lain. Fa idza shalla, apabila dia telah salat, Lam tazalil malaikatu tusallu alaihi tusalli alaihi. Malaikat selalu bersolawat kepadanya. Bagaimana bentuk solawat malaikat kepadanya? Madama fi musalla. Malaikat selalu bersolawat kepadanya selama dia di tempat solatnya. Bentuk solawatnya adalah Allahumma salli alaihi, doa malaikat. Ya Allah, berilah dia salawat. Allahumma gfirlahu, ya Allah, ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmatilah dia. Malaikat ini yang doakan. Bukan sembarang makhluk, malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang malaikat ini, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yukmarun. Mereka tidak durhaka kepada Allah, tidak membangkang dari apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Patuh, malaikat itu makhluk yang patuh, makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang mendoakan kita kalau kita berangkat dari rumah ke masjid. Wa la yazalu fi salatin man tadhara as-salat. Dia selalu mendapatkan pahala salat selama dia menanti salat. Menanti salat. Misal dari waktu maghrib nanti waktu isya di masjid. Dengan memanfaatkan waktunya. Seperti membaca Al-Quran. Seperti belajar. Seperti kegiatan-kegiatan yang lain. Oleh karena itu di sini kita hendaklah memiliki perhatian. Ketika waktu maghrib, misal kita sudah selesai sholat maghrib, sudah sholat sunnah, manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kalaupun ada pembicaraan, pembicaraan yang bermanfaat. Pembicaraan yang mengarah kepada zikrullah. Pembicaraan yang mengarah kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baca Quran, menanti waktu isya. Selalu dia mendapatkan pahala salat di waktu itu. Madama fi musalla, selama dia di tempat salat. Mantadara salat, selama dia menanti waktu salat. Ini hadis yang kita sebutkan di sini, hadis yang ke-56. Yushiru hadzal hadis ila bayani fadli salatul jamaah. Hadis ini menyebutkan keutamaan salat berjamaah daripada salat sendiri. Wa anna man shalla fi jama'atin du'ibat hasanatu. Orang yang salat berjamaah pahalanya dilipat gandakan dari orang yang salat sendiri 25 derajat. Wa anna sabab fil hadhil mudha'afa, dan sebab seseorang mendapatkan tingkatan yang besar ini adalah man arada shalah. Yang pertama dia menginginkan salat. Idza tawaddaa, apabila dia berwudu. Berwudu ya, membaguskan wudunya. Kemudian keluar dari rumahnya dengan niat yang tulus, murni, la yakhruj li ayyi ghardin, tidak keluar dengan tujuan apapun illa li ada'i shalah, kecuali untuk menunaikan salat. Lam yakhthu khutwatan. Pahala yang akan dia dapatkan, keutamaan yang akan dia dapatkan adalah tidaklah dia melangkahkan langkahnya kecuali diangkat satu derajat dan dihapuskan dosanya. Diangkat derajatnya dan dihapuskan dosa-dosanya. Dengan langkah dia menuju ke masjid. Betul tadi. Dosa-dosa yang dimaksud di sini dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar dihapus dengan taubat. Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Para ulama menyebutkan dosa besar itu adalah dengan taubat. Dengan taubat. Fa idza shalla fil masjid ma'al jamaah, apabila dia telah salat di masjid bersama jamaah, malaikat selalu bersolawat kepadanya dan berdoa untuknya agar mendapatkan rahmat selama dia di tempat salatnya. Selama dia di tempat salatnya. Berkata para malaikat dengan doanya, ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia. Wa min asbabi mudha'afatil jamaah ala salatil munfarid annahu madama yantadhiru shalah ma'al jamaah. Dan termasuk dari sebab berlipat gandanya jamaah, salat berjamaah daripada salat sendiri, madama yantadhiru shalah, selama dia menanti salat bersama jamaah, maka dia mendapatkan pahala menanti salat. Man huwa bi nafsi shalah, dalam keadaan dia salat. Li'annahu lam yahbisu illa intidhar al-jamaah, karena tidak ada yang menahannya kecuali menanti berjamaah. Hadhihi fawaidu lisam, ini adalah fawaid, faedah yang sangat banyak. La yatahawanu fi tahsiliha illa mahrum mas'um, tidaklah yang mendapatkan keutamaan, tidaklah yang melalaikan keutamaan ini kecuali orang yang rugi. Ada sedikit lagi perselisihan para ulama dan kesimpulan hadis, insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Sayyidum. Nah. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah selebihnya kita lanjutkan di waktu mendatang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.